ada itu seperti kita sendiri, bendera pusaka yang mula-mula dikibarkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta waktu proklamasi 17 Agustus. Itu bendera pusaka masih ada, masih disimpan. Sudah sekian puluh tahun sampai sekarang. Sudah rusuh, sudah lusuh, sudah hampir cair, tapi masih dipelihara. Itu seperti ayat tumul di diri kita itu. Tanda kebesaran. Sesudah Presiden Soekarno, sekarang sudah Presiden Soeharto, bendera pusaka masih tersimpan baik. Apa itu syirik? Bukan syirik. Kalau syirik tentu Nabi tidak ada mengerjakan demikian itu. Lambang malah kalau saudara dengar cerita yang sahih seperti Sayyidina Muawiyah sendiri. Ada seorang penyair diberi oleh Nabi hadiah burdah, yaitu satu selendang burdah Nabi namanya. Kemudian setelah Muawiyah merintah dibelinya burdah hadiah Nabi kepada penyair tadi sekian puluh ribu dinar. Buat apa? Buat lambang. Ya ada menyimpan bendera Nabi. Ini tuan-tuan yang terhormat, supaya kita luas berfaham dalam agama. Buat apa? Kalau orang yang tidak ada rasa, buat apa itu? Buat apa bendera pusaka? Buat apa burdah Nabi? Malah menurut riwayat, burdah Nabi yang telah lusuh tua itu, yang kalau misalnya dipegang lama-lama bisa hancur karena sudah 1400 tahun, masih tersimpan sekarang di Tabu, disimpan oleh Republik Turki, dulunya menjadi lambang juga dari khalifah-khalifah Utsmania. Demikian juga seperti pedang Zulfiqar Sayyidina Umar dan lain-lain. Ada lambang-lambang itu. Tambah banyak lambang pusaka nenek moyang, tambah terasa gengsi dari para kerajaan tadi. Jadi di sini, supaya tuan-tuan dapat mengetahuinya, Nabi mereka itu mengatakan tanda kekuasaannya ialah supaya akan datang kepada kamu tabut satu peti. Di dalam peti itu tersimpan sakinah, ketentraman hati dari Tuhan. Wabakian tun dan sisa daripada apa yang ditinggalkan oleh keluarga Musa dan keluarga Harun. Sudah lama sesudah Nabi Harun mati, sudah lama sesudah Nabi Musa mati, ada sisa-sisa peninggalan mereka disimpan di dalam peti itu. Apakah, apa gunanya? Lambang. Ayatul Kursi. Engkau mengatakan keturunan daripada Musa. Mana tandanya? Ini tandanya. Ada sisa. Atau seperti di dalam kerajaan Jambi dulu. Ada keris si Jengje namanya. Itu keris. Itu ayatul Kursi. Lambang dari kerajaan. Dari kerajaan Jambi. Raja yang memegang itulah yang berkuasa. Itu sebabnya diambil ikhtiar oleh Belanda bagaimana spesi Jambi itu jatuh ke tangan dia. Saya juga pernah pergi kerajaan Brunei 10 tahun dulu lebih. Tahun 60 kalau saya tidak salah ke sana. Itu dikatakan di dalam batu bersurat di kuburan bahwa lambang yang ditinggalkan oleh Raja Minangkabau, yang Minangkabau katanya, yang datang ke negeri Jambi itu genta. Di sini nampaklah bahwa setiap-tiap negeri itu mempunyai lambang. Maka yang jadi lambang daripada orang yang pergi berperang itu ialah sisa-sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah menjadi tanda untuk kamu jikalau kamu beriman kepada Allah. Saudara-saudara yang terhormat, seperti kerajaan Turki yang punya lambang. Apa lambang? Bulan bintang. Kenapa? Katanya, ada satu cerita saya baca, itu kalau di hari jernih, langit terang cuaca baik, itu bulan bintang kelihatan dekat. Tapi musuh-musuh katanya mendekatinya. Tambah lama, tambah tidak bisa dicapai, kelihatan dia tambah dekat, padahal jauhnya sekian juga. Akhirnya jatuh saja, hancur ke bawah. Yang bulan bintang tetap ada juga di udara. Inilah orang Turki. Demikianlah kadang-kadang bandera seperti orang Syiah mempunyai lambang hitam, orang yang lain mempunyai lambang hijau dan lain-lain sebagainya. Nah, kita sendiri di Indonesia lambang kita pun ada, bandera kita merah dan putih. Nah, itu di tiap-tiap lambang kaum ada lambangnya. Maka di waktu berperangnya Raja Palut tadi, dia mempunyai lambang itu juga. Falamma fasala Palutu bil junudi qala innallaha mubtalikum binar. Setelah Palut memegang atau memimpin peperangan, membagi-bagi tentaranya, yang sayap kanan, sayap kiri, yang penempur tengah dan lain-lain sebagainya, diberi ingat, kalian nanti akan berperang dengan musuh. Di tengah jalan kalian akan bertemu dengan satu batang air sungai. Menurut keterangannya itu sungai Yordan yang terkenal. Faman syariba minhu falaysa minni. Barang siapa yang minum dari air itu tidak golonganku. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Barang siapa yang bisa menahan hati, dia tidak bisa minum di situ, itulah yang tentraku. Illa man yaqtarafa hurqatan. Kalau cuma mengambil saja satu anu, satu apa itu namanya, satu genggam air, dikecupkannya kedua lemah belah tangannya, bertemu jari dengan rapat, diambilnya air sekian, diminumnya, itu boleh. Tapi kalau sudah lebih daripada itu, terlalu banyak meminum air, nanti kamu lemah berperang. Jadi setelah lama berjalan, sampailah di batang air atau di sungai tadi. Diberi ingat, ingat, jangan banyak minum, cukup satu ciduk saja dengan air. Tapi yang minum satu ciduk itu tidak cukup. Ya Allah, dia minum sampai dia punya perut jadi gempung karena minum. Fasharibu minhu illa qalilan minhum. Semua minum, cuma sedikit yang tidak minum. Jadi kalau sudah terlalu banyak minum, kegesitan berjalan tidak ada lagi. Kalau sedikit saja bisa kuat, tapi kalau sudah tak minum karena panas, airnya dingin, dihantam, lemah badan. Setelah lepas dari tempat minum itu, falamma jawazahu huwa walladina amanu ma'ahu. Setelah lepas dari tempat itu, Nabi dan bersama dengan orang-orang yang beriman itu, qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudih. Ini kita sudah capek ini. Kita tidak kuat lagi berhadapan dengan Jalut atau Goliat dan tentaranya. Jadi sebagian besar orang yang turut minum karena dia yang banyak minum tadi, tidak kuat pergi berjuang lagi. Qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Tapi orang yang memegang disiplin dengan keras, dia tidak minum kecuali sejemput air saja. Dia terus menghadapi musuh tadi. Yang sedikit itulah yang menang. Berhasil juga yang sebagian besar

tapi yang layak mengendalinya engkau. Itu orang yang hatinya kosong dari dunia, tapi ada yang lebih tinggi dari dunia yang dia inginkan, yaitu persiapan buat menuju hari akhirat. Orang-orang yang seperti itu bukan dia miskin, dia kaya. Kenapa? Siapa yang katakan kaya? Orang yang tidak banyak keinginannya dalam dunia ini, itulah orang yang kaya. Siapa orang yang miskin? Yang terlalu banyak keinginannya. Sudah ada merek mobil yang bagus, Holden, belum puas, dia minta Mercedes. Sudah dapat Mercedes, belum puas, dia minta Rolls Royce. Belum puas, diminta yang lebih tinggi lagi, atau yang lain-lain. Orang ini karena hatinya tidak takluk kepada cita-cita yang lebih tinggi. Jadi dalam kata ini Ibnu Qayyim mengatakan, orang yang sudah kosong hatinya daripada dunia, tidak lagi lekat harta di dalam atau kebesaran. So, Imam Syafi'i pernah mengatakan, orang yang besar ialah yang tidak tahu bahwa dia besar. Ini itu sesuai dengan hadis Nabi, man tawadha'a rafa'ahullah. Barang siapa yang mendudukkan dirinya di tempat tawadhu', itu yang dibesarkan oleh Tuhan. Tapi orang man tarafa'a wada'ahullah, dia meninggi, saya mesti, ini etiketnya begini, protokolnya begini, saya mesti duduk di atas mobil begini, begini, ini mesti aturan, kalau saya fit, very, very important person, tempat saya mesti sedia. Kalau begitu, itu orang itu orang kecil, dia sudah diikat oleh keadaan dunia tadi. Ini yang diterangkan di dalam kitab tasawuf. Jika watabashiru fajrihi fadhalika awal futurihi watabashiru fajrihi, itulah orang yang mula-mula telah terbuka pintu padanya, dan itulah satu kegembiraan dari menyingsing fajar keindahan dalam hidup. Fa'inda dhalika yataharraku qalbuhu lima'rifati ma yardha bihi rabbuhu minhu. Waktu itu tergeraklah hatinya hendak mengetahui apa yang diridai Allah daripada, apa yang disenangi Allah daripada. Ringan dia mengerjakan tahajud, ringan dia mengerjakan salat duha. Mengomel dia kepada dirinya kalau dia tersangkut akan sembahyang sehingga tidak sembahyang di awal waktu. Menyesal dia kalau dia tidak menolong orang yang kesusahan. Maka tuan-tuan yang terhormat, fayaf'aluhu, dikerjakannya lah apa yang disenangi oleh Allah, didekatkannya dirinya kepada Allah, dan dijauhinya apa yang Allah tidak senang. Inilah tanda dari iradatnya atau kemauannya yang sudah positif untuk mendekati Allah. Inilah kekayaan yang abdul hasamawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Karena fa inna kullaman ayqana bi liqa'illah wa inna usa min kalimatain usal anhumal awal wal akhir madza kuntum ta'budun. Kalau dia sudah yakin kepada bahwa dia akan bertemu dengan Allah, dan bahwa dia nanti apabila meninggalkan dunia ini akan ditanya, apa pertanyaan? Madza kuntum ta'budun, siapa yang kamu sembah? Pertanyaan kedua apa? Madza ajabtumul mursalin, bagaimana jawabanmu, bagaimana sambutanmu tentang seruan rasul-rasul? Jadi orang yang seperti demikian itu

kalau dibacakan kepada mereka itu ayat kami, kata Tuhan, bertambah imannya dan dia bertambah tawakal kepada Tuhan. Kalau didengarnya itu ayat, tentram hatinya. Sebagaimana tentramnya hati seorang anak kecil apabila diberikan kepadanya permainan yang akan dia pegang. Buka lagi. Berapa buka itu? Kalau sudah sampai dibuka lagi pintu, kelihatanlah olehnya kebesaran Allah, kenikmatan Allah, kamal, jamal, jalal, kesempurnaan, keindahan, kemuliaan. Dan kesempurnaan dari sifat-sifat Tuhan dan hikmah-hikmah Tuhan. Dan arti-arti dari tiap ayat itu terbaca. Sebagaimana saya baca dalam sejarah Iqbal, bagaimana membaca Quran, ayah katanya kepada ayahnya. Ayahnya menjawab, baca dengan tekun seakan-akan engkau rasai nanti bahwa Quran itu turun kepada engkau. Terasa itu. Fi haitsu yastaghriqu qalbu fi dzalika hatta yaghribu fi. Sehingga tenggelam hatinya ke dalamnya, sehingga gaib dalam itu dan merasa dalam hatinya bahwa dia sudah masuk ke alam yang lain, bukan alam manusia yang biasa ini. Saudara-saudaraku yang terhormat, ini beberapa dalil yang disebutkan halawatul iman. Man zaqa halawatul iman, orangnya merasai akan manisnya iman itu. Saudara-saudara yang terhormat, ini beberapa peringatan yang moga-moga saja menjadi pedoman dalam kitab kita. Pintu-pintu itu dibuka satu demi satu. Sesudahnya merasakan dekat kepada Tuhan dari itu, gaib di dalam Tuhan, dibuka lagi pintu. Apa? Malu kepada Tuhan. Malu. Padahal Tuhan tidak kelihatan, tapi Tuhan terasa dalam hati. Sehingga dikatakan dalam ayat, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innau yaraka. Engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau lihat Allah itu. Dia tidak bisa engkau lihat, tapi dia melihat engkau. Mata tidak bisa melihat, hati bisa melihat. Dibuka lagi itu pintu. Itulah nur yang jatuh ke dalam hati. Dipelihara oleh nur itu. Nampak oleh hati kita berhadapan dengan Tuhan. Sehingga kita malu kepada Tuhan. Senang sendiri. Tidak ada orang lain. Ketika itu diberikan lagi pemberian oleh Tuhan. Apa? Dawamul muraqabah lirraqib. Tetap mengintai yang dicintai itu. Tidak melihat kepada yang lain, melainkan kepada dia. Seakan-akan kita melihat, menyaksikan di atas langitnya ataupun sedang duduk dalam arasnya. Melihat kepada hambanya sekalian, mendengarkan suaranya, menyaksikan akan rahasianya. Kalau ini sudah tercapai, bertambah maju kehidupan dari dia hidup sendiri, wujud sendiri, manusia pun wujud dalam hal yang lain. Dia wujud di hadapan Tuhannya, di hadapan walinya. Dia memandang kepada Tuhan dengan hatinya. Padahal manusia lain tak memandang apa-apa. Cuma dia tidak diberikan syahadah. Melainkan yang ada syahwat dunia. Fahuwa yarahu. Allah memandang dia. Meskipun dia tidak memandang Allah. Dan tidaklah mereka memandang kepadanya. Melainkan sebab dari kesadarannya akan wujudnya. Hadirin yang terhormat, cukup sekian dulu. Nanti insyaAllah di hari yang lain dalam fasal tasawuf ini kita sambung lagi keasyikan kita memandang Tuhan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.